Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita lanjutkan bab yang ke-208 dalam kitab Shahih Adabul Mufrad. Dalam kitab aslinya bab yang ke-236. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu fadli iyadatil marid. Bab keutamaan menjenguk orang yang sakit. Diulang kembali penyebutan hadis-hadis tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit, meskipun beberapa keutamaan tentang masalah ini sudah kita kaji bersama dalam pertemuan yang lalu, namun beliau mungkin ingin memperluas dengan menambahkan beberapa hadis tentang keutamaan yang beda-beda bagi amal yang agung dan mulia ini, iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Hadis yang ke-406 atau 521. Qala al-musannifu rahimahullahu taala an Abi Asma qol man ada akhahu kana fi khurfatil jannah. Qultu li Abi Kilabata rahimahullah ma khurfatul jannah? Qala janaha. Qultu li Abi Kilabah amman haddasahu Abu Asma? Qala an sauban an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata pengarang rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Abi Asma rahimahullahu taala, beliau berkata, siapa yang menjenguk saudaranya, tentunya siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, kana fi khurfatil jannah, maka dia berada dalam khurfahnya surga. Qultu li Abi Kilabah, aku berkata kepada Abu Kilabah, wa ma khurfatul jannah, apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qala janaha. Maka beliau mengatakan kebun buahnya, bagian tengah-tengah surga. Aku berkata kepada Abu Kilabah, dari siapa Abu Asma meriwayatkannya? Maka Abu Kilabah menjawab, dari Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti hadis ini marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan man ada akhahu kana fi khurfatil jannah. Siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia berada dalam khurfatul jannah. Maka hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Karena orang yang menjenguk orang yang sakit, dia berada dalam khurfatul jannah, itu kebun buah di surga, yang di situ dia leluasa nantinya untuk memetik buah-buahan surga. Disebutkan dalam an-Nihayah, fihi aidul marid ala maharifil jannah hatta yarji. Maka dalam hadis ini terdapat satu faedah, orang yang membesuk orang yang sakit maka dia berada dalam kebun-kebun buah di surga sampai dia pulang. Ada yang menyatakan mahrafah, jamaknya maharib, artinya adalah jalan. Jadi maharibul jannah itu jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada surga. Ketika ditanyakan wa ma khurfatul jannah, apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qala jannah. An-Nawawi menjelaskan artinya dengan amalan itu akan membawa pelakunya kepada surga yang nantinya dia akan leluasa untuk memetik berbagai macam buah-buahan di surga. Ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Bahwasanya bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sakit itu mendapatkan janji surga. Dia nanti akan menjadi ahlul jannah. Karena enggak mungkin dia berada di kebun buah di surga kalau dia bukan ahlinya. Ini menunjukkan balasan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sakit dengan penuh keikhlasan, maka dia akan mendapatkan balasan al-jannah, balasan surga. Di sini perawi bertanya kepada Abu Qilabah, dari siapa Abu Asma itu meriwayatkan hadis ini? Setelah dijelaskan, dia meriwayatkan dari seorang sahabi, Sauban. Sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, Sauban meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penanya di sini, perawi yang tidak disebutkan namanya di sini, disebutkan oleh para ulama bernama Asim. Asim rahimahullah berkata pada Abu Qilabah, bertanya tentang hadis ini, Abu Asma meriwayatkan dari siapa? Karena ini pembicaraan terkait tentang perkara gaib. Orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, dia berada di kebun buah di surga. Maka perlu di sini untuk diklarifikasi, dirinci, minta penjelasan tentang sanad hadis ini atau penjelasan tentang dalil ini. Dari siapa dia meriwayatkan hadis ini? Ketika disebutkan bahwasanya dia mendengarnya dari Sauban, Sauban mendengarnya dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka dia menjadi tenang bahwasanya sanad hadis ini mutasil, bersambung sampai ke sahabi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasalam menunjukkan hadis ini hadis yang sabit, hadis yang tetap. Maka ini juga perlu bagi kita untuk meneliti keabsahan sebuah hadis. Apakah bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan sandaran, dalil ataukah tidak. Ketika jelas sanadnya dan jelas kesahihan hadis tersebut, maka kita tenang untuk mengamalkannya. Karena amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu harus dibangun di atas ilmu, di atas dalil. Tentu dalil yang dimaksud adalah dalil yang sahih, yang tentunya sanadnya bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan perhatian para salaf yang sangat akan kesahihan sebuah riwayat. Jadi tidak sembarang menerima sebuah riwayat hadis sampai jelas kesahihan hadis tersebut, sehingga ditanya sanadnya, urutan rawi-rawinya dari mana, dia mengambil hadis tersebut dari siapa, dan seterusnya. Menunjukkan para salaf sangat hati-hati di dalam mengamalkan sebuah hadis hingga jelas kesahihan hadis tadi. Bab yang berikutnya, bab yang ke-209. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul hadis lil maridi wal aidi. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab komunikasi atau pembicaraan antara orang yang sakit dan yang menjenguknya. Tentunya perkara yang dianjurkan, terlebih kalau si sakit, saudara kita yang sakit itu mungkin untuk kita ajak berkomunikasi, maka kita berbicara dengannya, menyampaikan hiburan atau nasihat agar dia tegar menghadapi musibah yang dia alami, agar dia mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dianjurkan. Hadis yang ke-407 atau 522. An Abi Bakr bin Hazm wa Muhammad bin Al-Munkadir fin nasin min ahli al-masjid adu Umar bin Al-Hakam ibn Rafi Al-Ansari qalu ya Aba Hafs hadisna. Qal sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul man ada maridun khadu fi rahmati hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Hazm dan Muhammad bin Al-Munkadir rahimahumallah terhadap beberapa orang dari penghuni masjid yang mereka membesuk saudara mereka yang bernama Umar bin Al-Hakam bin Rafi Al-Ansari. Qalu ya Aba Hafs, ketika membesuk Umar bin Al-Hakam, mereka bertanya, wahai Abu Hafs, ini kunyahnya Umar bin Al-Hakam, sampaikan sebuah hadis kepada kami. Maka Umar bin Al-Hakam bin Rafi Al-Ansari menyampaikan, aku mendengar Jabir bin Abdullah, seorang sahabi yang mulia, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man ada maridun khadu fi rahmati. Siapa yang membesuk orang yang sakit, saudaranya yang menderita sebuah penyakit, khadu fi rahmati, maka dia larut dalam rahmat. Hatta idza qa'ada istaqarra biha, hingga apabila dia duduk maka dia menetap di dalam rahmat tersebut. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita semua. Yang pertama, ketika jemaah masjid membesuk saudara mereka yang bernama Umar bin Al-Hakam bin Rafi Al-Ansari, yang beliau adalah seorang ahlu ilmi di masanya yang berkunyah Abu Hafs, mereka menyempatkan untuk mendapatkan faedah. Jadi ada perbincangan antara pengunjung dengan si sakit. Bahkan pembicaraannya adalah masalah ilmu. Wahai Abu Hafs, sampaikan sebuah hadis kepada kami. Ini menunjukkan bahwasannya salafuna salih, para tabi'in rahimahumullah, adalah orang-orang yang sangat senang untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kesempatan berkumpul dengan saudaranya, bahkan dalam kegiatan menjenguk saudaranya yang sakit, ini mereka tidak mau luput dari sebuah faedah, dari sebuah faedah ilmiah, karena mereka sangat cinta, sangat senang, bersemangat untuk mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kepada Umar bin Al-Hakam mereka sempat meminta untuk disampaikan sebuah hadis Nabi. Wahai Abu Hafs, sampaikan sebuah hadis bagi kepada kami. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada kalam Nabi, kepada sabda Nabi, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena bagi mereka kaulun Nabi, ucapan Nabi itu di atas ucapan seluruh manusia. Mereka akan lebih dahulukan ucapan Nabi di atas ucapan siapapun orangnya. Juga dari sini kita bisa mengambil faedah, para salaf adalah sosok orang-orang yang benar-benar sangat memanfaatkan waktu untuk mengambil sebuah faedah dalam amal ketaatan. Waktu menjenguk orang yang sakit adalah waktu yang singkat. Tentu enggak mau berlama-lama sampai mungkin mengganggu si sakit. Waktu yang singkat itu digunakan untuk mendapatkan faedah ilmu yang nanti bisa dijadikan landasan untuk mereka mengamalkan berbagai macam amal-amal ketaatan. Ini keadaan para salaf. Sehingga dari hadis-hadis yang sudah kita kaji bersama, maka tidak lepas dari pertanyaan para sahabah, pertanyaan para tabi'in kepada para sahabah tentang masalah-masalah ilmiah. Karena memang demikian keadaan mereka, meluangkan waktu yang mereka dapati dengan faedah ilmiah, bertanya tentang hadis Nabi, bertanya tentang amal-amal ketaatan, bertanya tentang jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka ke dalam surga dan seterusnya. Maka ketika Abu Hafs menjelaskan, ketika diminta untuk menyampaikan sebuah hadis, beliau menyatakan sami'tu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Langsung disampaikan pada mereka hadis Jabir bin Abdullah. Yang mana Jabir bin Abdullah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ada maridun khada fi rahmah hatta idza qa'ada istaqara fiha." Di sini juga seperti faedah hadis yang sebelum ini. Di sini menjelaskan kepada kita perhatian yang tinggi yang ada pada salafun salih tentang penyebutan sanad, tentang siapa yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Di sini dibawakan sanadnya sampai pada Jabir bin Abdullah. Maka jelas ini tujuannya apa? Untuk memilah-milah, karena tidak semua orang bisa diambil hadisnya. Maka umat ini begitu sangat butuh kepada manhajut tamhis wa tahqiq. Dalam mengamalkan agama ini, dalam mendapatkan sebuah maraji' rujukan yang dia jadikan sebagai pedoman untuk dia melakukan amal ketaatan pada Allah, perlu tahqiq, perlu penelitian. Nah, karena agama ini dibangun di atas sanad, sehingga para ulama sangat perhatian terhadap sanad hadis. Di masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mungkin tidak banyak ditanyakan tentang sanad hadis, karena yang mendengar ilmu dari Nabi adalah orang-orang yang semuanya udul, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ketika berganti generasi di masa para tabi'in, muncul tokoh-tokoh menyimpang. Di akhir para sahabat sudah muncul Qadariyah. Juga di masa sahabat sudah muncul Khawarij. Maka ketika seseorang menyampaikan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, mereka menyatakan sammulana rijalakum, sebutkan rijal kalian, sanad-sanad kalian, guru-guru kalian, untuk diteliti apakah pembawa hadis tersebut orang-orang yang bisa diambil hadisnya ataukah tidak. Ini perkara yang penting. Karena sebagaimana ucapan para salaf, kalau enggak salah dinisbahkan kepada Muhammad bin Sirin insyaallah, bahwasanya inna hadzal ilma dinun fanduru ahadukum amman yahudu dina. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya melihat salah seorang di antara kalian dari siapa dia mengambil agamanya. Agama tidak diambil dari tokoh-tokoh yang menyimpang, dari para perawi yang memiliki cacat, apakah dia seorang yang kadzab, pendusta, atau dia seorang ahlul bidai, seorang ahli bidah, atau cacat-cacat hadis yang lainnya. Maka perlu apa manhaj tahqiq ini, metodologi untuk meneliti sebuah riwayat ini dilakukan oleh generasi sekarang, agar mereka tidak bermudah-mudahan di dalam mengamalkan sebuah hadis sampai jelas, sampai ditahqiq hadis tadi apakah hadis itu derajatnya sahih ataukah lemah atau mungkin palsu dan seterusnya. Kemudian disebutkan dalam matan hadis ini, Rasulullah menjelaskan man ada maridun hada fi rahmati hatta idza qada istaghfara fiha. Hadis ini menjelaskan besarnya pahala orang yang menjenguk orang yang sakit, karena orang yang menjenguk orang yang sakit hada fi rahmah, dia itu menggapai rahmat. Hingga dia duduk, maka dia menetap pada rahmat tersebut. Artinya dia mendapatkan rahmat. Maka dalam hadis ini ada satu faedah, boleh seseorang yang menjenguk orang yang sakit, terutama kalau orang yang sakit adalah ahlul ilmi, untuk dia mungkin meminta faedah ilmu dari orang yang sakit, seperti ingin mendengarkan sebuah dalil atau hadis darinya. Maka ini perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Karena tentunya yang demikian itu tidak mengganggu orang yang sakit. Apalagi dia seorang ahli ilmi, maka dia akan senang memberikan faedah ilmu. Adapun keterkaitan hadis ini dengan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab Al-Hadis lil Marid wal A'id, bab pembicaraan antara orang yang sakit dan yang menjenguknya, yaitu tentunya diambil dari ucapan Ahlul Masjid tadi kepada Umar bin Hakam, hadisna, sampaikan kepada kami sebuah hadis. Artinya bincang-bincang dengan orang yang sakit, tidak harus terkait dengan masalah sakit yang dia derita, masalah lain, faedah ilmiah. Ini perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Bab yang berikutnya, bab yang ke-210. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man shalla indal marid. Bab orang yang salat di sisi orang yang sakit. An Atha qol adani Umar bin Safwan fa hadaratis salatu fa shalla bihim Ibnu Umar rak'atain wa qala inna safrun. Dari Atha rahimahullahu taala, beliau berkata, telah menjengukku Umar bin Safwan, kemudian tiba waktu sholat, akhirnya mengimami mereka untuk sholat Ibnu Umar, dilakukan 2 rakaat. Maka Ibnu Umar mengimami mereka sholat 2 rakaat. Dan beliau berkata, inna safrun, kami musafir. Sholatnya dikosor. Disebutkan dalam atsar ini, Umar bin Safwan pernah menjenguk Atha hingga tiba waktu sholat. Masuk waktu sholat, mendengar adzan. Disebutkan di dalam naskah yang lainnya bahwasanya yang menjenguk Atha ini adalah Ibnu Umar bin Safwan. Kalau di sini dengan lafaz Umar bin Safwan, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam naskah Al-Jailani dengan lafaz ada Ibnu Umar Ibnu Safwan. Mungkin ini yang benar. Mungkin yang menjadi imam itu bukan Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab, tapi Ibnu Umar Ibnu Safwan. Kemudian Ibnu Umar mengimami mereka sholat 2 rakaat. Berarti di sini boleh sholat di sisi orang yang sakit. Ini yang menjadi syahid. Dan beliau mengatakan inna safrun. Artinya kami musafir. Sholatnya dikosor 2 rakaat. Yang jadi syahid di sini, sholat di sisi orang yang sakit itu tidak mengapa. Yang sakit juga ikut sholat berjamaah dengannya, ini juga tidak mengapa. Perkara yang dibolehkan. Bab yang berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab iyadatil musyrik, bab hukum membesuk seorang musyrik. Hadis yang ke-409 atau 524. An Anasin, ana gulaman minal yahudi kana yahdumun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Famaridu. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduhu. Faqa'ada inda ra'sihi faqal: Aslim. Fanadara ila bihi wa huwa inda ra'sihi faqala lahu: Ati Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa aslama. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yaqul: Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Dari Anas bahwasanya ada seorang pemuda dari kalangan orang-orang Yahud yang dia dahulu pernah menjadi pembantu Nabi alaihi salatu wasallam. Suatu hari dia sakit, maka Nabi mendatanginya untuk membesuknya. Berarti Nabi menjenguk seorang Yahudi yang sakit. Beliau duduk di samping kepalanya. Kemudian beliau nyatakan, aslim, masuk Islamlah kamu. Maka anak muda tadi menoleh melihat ke arah ayahnya seperti minta pendapat gitu. Wa huwa inda ra'sihi, ayahnya itu di sisi kepalanya. Maka sang ayah berkata pada anaknya, "Ati Abul Qasim, ta'dilah Abul Qasim." Fa aslama, akhirnya pemuda tadi masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar sambil beliau menyatakan, "Segala puji bagi Allah zat yang telah menyelamatkan dia dari neraka." Dalam hadis ini memberikan faedah pada kita bahwasannya menjenguk orang yang kafir yang sakit itu dibolehkan dengan catatan kalau ada maslahat yang kuat dan tidak dikhawatirkan nanti terjadi mafsadah. Misalnya dengan kita jenguk dimungkinkan kuat akan lunak hatinya untuk kemudian bisa kita dakwai masuk Islam, itu boleh. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk anak muda Yahudi ini, juga beliau menjenguk menunggui pamannya Abu Thalib. Kalau sekiranya ada maslahah, diharapkan ada maslahah yang kuat untuk mengajaknya masuk Islam, mendakwainya, maka hal yang demikian itu dibolehkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika membesuk si pemuda Yahudi tadi menyampaikan dakwah, aslim, langsung masuk Islamlah kamu. Ini menunjukkan bahwasanya mendakwai seorang musyrik kepada Islam ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Ya mungkin kalau ada saudara kita yang mungkin secara KTP muslim tapi amaliyahnya sering melakukan kesyirikan misalnya. Doa kepada kubur, nadar kepada kubur, ini termasuk membatal-batal keislaman. Tidak pernah sholat dan sebagainya. Kalau sekiranya ada maslahat dengan kita menjenguknya, mungkin bisa kita talqin atau kita tuntun untuk masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah, ini perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu diajak untuk masuk Islam, minta saran kepada sang ayah dengan menoleh hatinya memberikan isyarat ini bagaimana nang ajaan dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berkunyah beliau Abul Qasim. Maka sang ayah menyatakan taati Abul Qasim. Akhirnya masuk Islam. Maka Rasulullah menyatakan setelah keluar, segala puji bagi Allah zat yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah alaihi salatu wasallam terhadap makhluk secara umum. Juga di sini ada satu faedah, kita dituntunkan untuk bergembira, senang dengan keislaman seorang musyrik atau orang yang ditutup akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Dari apa yang nampak, kalau kita melihat orang itu mati di atas satu amal ibadah, kita dituntunkan untuk gembira, senang dengan hal tersebut. kita hukumi yang nampak. Adapun batinnya itu kita tidak dibebani untuk mengoreknya. Ini beberapa faedah yang bisa kita kaji bersama. Kita ambil dari beberapa riwayat yang bisa kita baca dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.